العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita ambil bab baru itu bab yang ke-101 Babu jawazin jama'ati fin nafilah. Wassalati ala hasirin wa khamratin wa thawbin wa ghairiha min at-tahirat. Bab bolehnya berjamaah di dalam salat sunat. Dan bolehnya salat di atas tikar atau khamratin, yaitu sejadah seukuran wajah atau di atas kain dan yang lainnya dari benda-benda yang suci. Jadi bab ini menjelaskan tentang bolehnya berjamaah di dalam sholat sunnah dan bolehnya sholat di atas tikar atau sejadah yang seukuran wajah. Sejadah itu bisa juga tikar, lebih besar lagi itu jadi tikar hasir. Kalau khamrah itu seukuran wajah dan telapak tangan. Dinamakan dengan demikian. Sumiat bidzalika li sitriha alwajhu bi sitriha alwajha wal kaffaini min harril ardi wa bardiha. Dinamakan dengan khamrah karena dia melindungi wajah dan kedua tangan dari panasnya bumi atau dinginnya, atau panasnya lantai atau dinginnya lantai. Jadi seukuran kita, posisi tangan kita tentu dekat setentang dengan telinga atau setentang dengan bahu, dengan dua model. Maka ada tikar untuk bagian wajah dan tapak tangan kita. Itu namanya khamrah. Dan thawb itu kain sebagaimana kita ketahui. Hadis 1497. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. dengan sanadnya kepada Anas bin Malik. Bahwa Ishaq bin Abi bahwasanya Anas Malik bahwasanya najaddatahu bahwasanya neneknya Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Rasulullah untuk sebuah makanan, yakni memakan makanan yang telah dia buat. Diterangkan oleh Imam Nawawi, Mulaikah ini bukan neneknya Imam Anas, akan tapi dia adalah neneknya Ishaq. Fatakunu ummu Anas. Sehingga dia menjadi ibunya Anas. Siapa ibunya Anas? Ummu Sulaim. Karena Ishaq ini adalah anak dari saudara Anas seibu. Waqila, ada yang mengatakan innaha jaddatu Anas, bahwasanya dia itu adalah neneknya Anas. Wahia Mulaikah, hadha huwa sawab alladhi qalahu jumhur min at-tawa'if. Ini yang benar yang dikatakan oleh mayoritas ulama baik. Mulaikah ini mengundang Nabi SAW untuk sebuah hidangan makanan yang telah dibuatnya. Fa'akala minhu, thumma qal, lalu Nabi memakan dari makanan yang diberikan. Kemudian Nabi mengatakan, qumu fa usalli lakum, berdirilah, saya akan salat untuk kalian. Imam Nawawi dia mengatakan fihi jawazun nafilati jama'atan. Di sini terdapat bolehnya solat nafilah, solat sunat berjamaah. Wa tabrikul rajul salih wal alim. Ahlul manzili bisolati fi manzilihim. Yani keberkahan seorang yang soleh atau seorang berilmu, seorang ulama terhadap penduduk rumah dengan solatnya di rumah tersebut. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan wal'alla an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada ta'limahum af'al as-salati mushahadatan ma tabrikihim. Boleh jadi Nabi ingin mengajarkan kepada mereka perbuatan-perbuatan salat dengan secara visual. Ditambah lagi Nabi ingin memberikan keberkahan kepada mereka. Kenapa Nabi ingin memperlihatkan bagaimana cara solat secara visual? Fa innal mar'ata qallama tushahidu af'alahu sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Karena wanita amat sedikit menyaksikan perbuatan-perbuatan Nabi di masjid, karena dia berada sah belakang. Yang sering melihatnya adalah kaum laki-laki yang berada di depan. Fa'arada antushahidaha, wa tata'allamaha wa tu'allimuha, wa tata'allamuha wa tu'allimuha ghairaha. Sehingga Nabi ingin memperlihatkan kepada wanita ini sehingga dia bisa belajar, mempelajarinya, dan bisa mengajarkan yang lain terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Qala Anas, lalu Anas mengatakan, faqumtu ila hasirin lana qad suwadda min tuli ma lubis. Lalu aku berdiri menuju satu tikar milik kami yang sudah berwarna hitam disebabkan sudah lama dipakai. Fanadhahtuhu bima'in, lalu aku bersihkan dengan air. Saya bercikkan air dan dibersihkan. Faqama 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berdiri di atas tikar tersebut. Wasafaftu ana wal yatimu wara'ah, dan aku serta seorang anak yatim membuat saf di belakang. Wal ajuzu min wara'ina, yang perempuan di belakang kami. Wasalla lana Rasulullah raka'atain, Nabi mengerjakan solat bagi kami dua rakaat, thumman sarah, kemudian beliau pergi. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Fihi jawazu as-salati ala al-hasir, bolehnya solat di atas tikar. Bolehnya solat di atas tikar. Wasairi ma tunbituhul ard, dan seluruh apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Berarti solat di atas daun pisang boleh. Kerisi kumpuan solat dateh, solat dateh daun kerambi, dijadikan dianyam, kemudian karena tikar itu kan dari daun kurma, sama dengan kemudian di Jepang dianyam. Wahada mujma'un alaihi, hal ini adalah disepakati. Wama ruwiya an Umar bin Abdul Aziz min khilafi hadha mahmulun an istihbab at-tawadhu' bimubasharati nafsil ard. Apa yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz yang berbeda dengan ini, Berarti dia memandang tidak boleh. Maka hal itu dipahami bahwa anjuran untuk bertawadhu. Anjuran bertawadhu. Mungkin ada yang pakai sejadah mahal. Anjuran bertawadhu dengan cara mubasyarati nafsil ardh. Yaitu dengan menyentuh langsung ke tanah. Walhasil dalam hadis Nabi nyata dan jelas bahwa Nabi solat di atas hasir. Nabi juga memiliki hasir yang dia pakai ya, di rumahnya. Dan tidak ada makruhnya memakai tikar. Karena kita lihat ada sebagian dari masjid enggak mau pakai tikar. Ya. Ini adalah khilafus sunnah. Puasanya siapa yang mau sholat di atas sajadah atau di atas tikar boleh. Ya. وفيه أن الأصل في الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa hukum asal di dalam kain, tikar, ya. Hukum asalnya adalah taharah, suci. Ya, hukum asalnya adalah suci. Wa anna hukm at-taharati mustamirrun hatta tatahaqqaqa najasatuhu. Bahwa kesuciannya ini terus berlanjut sampai terbukti bahwasanya itu ada najis. Ya, misalkan ada tikar yang sudah lama enggak dipakai-pakai. Sedikit berbau karena sudah lama enggak dipakai. Ya, suci atau tidak suci? Suci. Hukum asalnya adalah suci. Sampai betul-betul terbukti ada najis di situ. Wafihi faedah yang lain, jawazun nafilati jama'atan, bolehnya sholat sunat berjamaah. Faedah yang berikutnya, wa fihi annal afdha fi nawafilin nahari an takuna rak'atayn kan nawafilil lail. Wa qad sabaqa bayanu fil bab qablahu. Bahwasanya yang afdal di dalam salat sunat siang adalah dua rakaat. Dan dikerjakannya dua rakaat. Seperti sholat malam. Sholat sunat malam. Dan ini telah berlalu penjelasannya pada bab sebelumnya. Wafi faedah berikutnya. Sihhatu salati sabiyil mumayyiz. Sahnya salat anak yang mumayyiz. Anak yang tamyiz. mana anak yang mumayyiz ini? Mumayyiz itu yang sudah bisa membedakan. Terjadi perbedaan pandang ulama makna ukuran mumayyiz. Ada mengatakan bisa membedakan jantan dengan betina. Ya. Anak umur 4 tahun bisa. Tapi pendapat yang terkuat, mumayyiz itu adalah fahmul khitab. Anak itu mengerti dengan pembicaraan. Mengerti dia mana yang salah, mana yang benar. Coba anak-anak kita misalkan umur 4 tahun juga bilang, "Nak, kalau ke masjid jangan main-main yo." Yo. Sampai masjid main. Itu namanya anak belum paham dengan khitab. Belum paham dengan pembicaraan kita. Nah, mumayyiz itu ada yang sudah paham dengan perintah, dengan larangan. Ya. Maka soalnya sudah sah. Pada umumnya itu adalah berumur 7 tahun. Ada mengatakan umur 6 tahun. Ya. Rata-rata kalau dilihat kepada hadis Nabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan salat kepada anak-anak kalian, mereka berumur 7 tahun. Maka ini adalah umur mumayyiz. Ya, umur mumayyiz. Sudah bisa dipahami. Perintah Nabi untuk mengerjakan sholat berarti menunjukkan sholat mereka sudah sah. Kalau sholat mereka sudah sah, berarti beradanya dia di tengah-tengah saf dewasa tidak memutuskan saf. Berbeda dengan anak yang belum mumayyiz. Dan tamyiz atau mumayyiz ini adalah salah satu syarat sah solat. Ya, syarat salah satu syarat sah solat. Baik, kita lanjutkan. Mana dasarnya mengatakan bahwasanya ada anak kecil? Sebab di sini di hadis katakan safaftu ana wal yatimu wara'ahu. Yatim itu siapa? Adalah anak yang belum baligh yang meninggal bapaknya. Kalau sudah baligh enggak yatim lagi. Ya, kalau seandainya sudah baligh yatim, awak pada umumnya yatim semua. Jadi anak SMP yang sudah baligh, SMA sudah baligh, itu bukan anak yatim lagi. Memang mantan anak yatim. Tapi tidak dikategorikan kepada anak yatim. Wafihi faedah yang lain, anna lissabi mauqifan minas sarf. Anna lissabi mauqifan minas sarf wa huwa sahihul masyhur min madhhabina wa bihi qala jumhur ulama. Bahwasanya bagi anak ini yang sudah mumayyiz ini, dia memiliki tempat berdiri di dalam saf. Mauqifan, mauqif, tempat berdiri di dalam saf. Jadi artinya itu berdirinya dalam saf itu sudah dianggap sah. Dan ini yang sahih dan masyhur dari mazhab Syafi'i. Ketika kita mempelajari buku ini selalu dikatakan mazhabuna, ini berarti mazhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi mazhabnya adalah Syafi'i. Wa bihi qala jumhur ulama, dengan demikian juga dengan perkataan yang sama dikatakan juga oleh mayoritas ulama bahwa anak yang kecil yang sudah mumayyiz memiliki hak dalam saf. Jadi jangan disamakan mereka. Kadang-kadang kita kan bikin saf, udah anak-anak belakang semua. Tidak. Ini malahan yang membuat keributan. Bain den-den-dennya di belakang, pacakanya di belakang. Tapi kalau dimasukkan ke dalam saf bapak-bapak yang sudah mumayyiz, maka tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berkelahi. Wafihi, di dalam hadis ini juga masya Allah banyak sekali ini faedahnya. Annal ithnaini yakunani saffan wara'al imam. Wa hadha madhhabuna wa madhhabul ulama kafatan ila bin Mas'ud wa sahibai. Qalu yakunani huma wal imam saffan wahidan yaqifu bainahuma. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa dua orang makmum berada satu saf di belakang imam. Ini saf imam, ini makmum, berdua berada di belakang imam. Ini menurut mazhab kita Asy-Syafi'i dan mazhab pendapat seluruh ulama berpendapat seperti itu. Jadi kalau seandainya ada makmum dua orang, dia berada di belakang imam. Kalau sendiri, dia belakang sampingnya bersis. Tidak mukul ke seketik atau tidak. Tapi bersis sejajar dengan imam. Illa ibn Mas'ud wa sahibaihi. Kecuali ibn Mas'ud dan dua orang sahabatnya atau muridnya. Berkata faqalu yakunani huma wal imamu saffan wahida. Kedua makmum ini dengan imam satu saf. Fayaqifa bainahuma, imam berdiri tengah-tengah. Jadi dia pi. Kalau dua, cek di kanan, cek di kiri. Ini menurut Ibn Mas'ud. Baik. Akan tapi mayoritas ulama berpendapat berbeda, yaitu berdiri di belakang. Berdasarkan hadis ini, Anas bin Malik mengatakan, "Safaftu ana wal yatimu wara'ahu." Aku berdiri buat saf dengan seorang anak yatim belakang Nabi. Tapi kenapa kok bisa Ibnu Mas'ud mengatakan demikian? Boleh jadi hadis Anas ini belum sampai kepada beliau. Boleh jadi. Sehingga dia berpendapat ya, seperti yang disebutkan tadi. Wa fihi annal mar'ata taqifu khalfar rijal. Wa anha idza lam takun ma'aha imra'atun ukhra taqifu wahdaha muta'akhiratan. Dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa wanita itu berdiri di belakang laki-laki. Bahwasanya kalau seandainya dia hanya sendirian, tidak ada yang lain, dia tetap berdiri di belakang ya, sendirian. Tidak ada dalil mengatakan begini. Imam kalau misalkan imam satu, makmum laki-laki satu, makmum perempuan satu, dibuat ini imam, laki-lakinya mundur sedikit, yang perempuannya di sebelah sini. Enggak ada. Ya, mereka berada, laki perempuan tetap di belakang imam. Baik, kalau seandainya sholat suami istri berdua, maka perempuan, perempuan di belakang, ya, tidak di samping, tidak samping imam, tapi di belakang. Walaupun dia sholat sendirian di belakang. واحتج به أصحاب مالك في المسألة المشهورة بخلاف. وهي إذا وإذا حلف لا يلبس ثوبا فافترشه فعندهم يحنث وعندنا لا يحنث. Ungkapan ini saya tidak paham, nanti saya pelajari dulu apa hubungannya dengan di atas. Kita lanjutkan. Wa amma qawlu hasirun qad was qad iswadda. Adapun perkataannya bahwasanya aqif, aqumu il hasirin, aku berdiri pergi ke hasir, yakni tikar yang sudah hitam. Qalu, iswidaduhu lituli zamanihi walikathir isti'amalihi. Hitamnya itu disebabkan sudah lama, tikar ini sudah lama, panjangnya masa tikar ini, umur tikar ini, dan seringnya dipakai sehingga menghitam. Wa inna ma nadhahu liyalin, dia kasih air, dibercikan air di kelatian supaya dia lembut. Karena tikar sudah lama digulung, mengering dia, keras, lalu dikasih air. Fa innahu kana min jaridin nakhl, dia terbuat dari daun korma, ya, kelapa korma dibuatnya. Kama sarraha bihi fi riwayatil ukhra, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain. Wa yadhhabu anhu al-ghubar, dengan dibercikan air tadi juga debu-debu yang ada di situ hilang. Waqala Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad, al-azhar, yang lebih tampak, kata beliau, annahu kana li syakkin fi najasatihi, dibercikan air itu disebabkan adanya keraguan akan adanya najis di situ. Jangan-jangan ada najis, ya gitu ya. Wa hadha ala madhhabihi, ini menurut madhhabnya, fi anna an-najasata al-mashkuka fiha tutharu bi nadhhiha min ghairi ghuslin. Ini menurut madhhabnya Qadhiyah, bahwa najis yang diragui, jangan-jangan ada najis, maka cara membersihkannya adalah dengan membercikkan, tidak dengan mencucinya. ومذهب الجمهور ومذهبنا ومذهب الجمهور مذهب kita yakni Syafi'i dan mazhab mayoritas ulama أن الطهارة لا تحصل إلا بالغسل bahwa taharah itu tidak bisa terwujud kecuali dengan mencuci bukan membersihkan air. فالمختار التأويل الأول yang dipilih dari dua pendapat ini, dua arahan ini adalah arahan yang pertama, yaitu dibersihkan air untuk apa? Menjadikan tikarnya lunak, lembut. Baik. Qawlu ana wal yatim. Perkataannya yang mengatakan aku dan anak yatim. Hadal yatim ismuhu Dhamir ibn Sa'ad al-Humairi. Wal ajuz hiya ummu Anas ummu Sulaim. Yatim ini namanya adalah Dhumair bin Sa'ad al-Humairi. Yang ajuz, wanita yang ada belakang, itu adalah ibunya Anas, ya, Ummu Sulaim. Baik. Masya Allah, dengan hadis ini kita mendapatkan faedah yang sangat banyak sekali. Jadi kalau kita lihat, boleh berjamaah di dalam sholat sunat, ya, dan tapi tidak dirutinkan, ya, tidak dirutinkan. Kalau seandainya misalkan terjadi di dalam pembelajaran pada anak-anak sholat duha berjamaah, boleh atau tidak? Sholat duha berjamaah, jawabannya boleh, tapi jangan dirutinkan. Di dalam pembelajaran sekali-sekali boleh berjamaah. Kemarin kita mempelajari hadis Nabi, yaitu hadis Ibban bin Malik, yang dia meminta Nabi mengerjakan sholat di tempat yang dia akan bisa jadikan sebagai tempat sholat di rumahnya. Juga Nabi mengerjakannya berjamaah. Yang ini Ummu Sulaim mengundang Rasulullah SAW untuk makanan, lalu beliau makan. Setelah itu, ya, beliau sholat untuk keberkahan tempat. Coba lihat, masya Allah, sesuai dengan apa yang kita pelajari kemarin, Nabi datang menyelesaikan tujuan dulu. Yang ada sebelumnya, ketika Nabi minta izin masuk ke rumah, apa yang dilakukannya? Segera pergi ke tempat di mana yang diinginkan dia, lalu ditunjukkan hadis ini. Kemudian Nabi mengerjakan sholat, setelah itu baru memakan hidangan yang telah dibuatkan oleh Ibban bin Malik. Di sini Ummu Sulaim mengundangnya memang gara-gara untuk makan. Maka makan dulu, setelah itu baru, ya, Nabi lakukan sholat tadi. Wallahu alam, yang saya lihat Nabi memberikan kesejukan, ketenangan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya, diundang makan, lalu Nabi SAW mengerjakan sholat untuk keberkahan tempat itu. Malahan di dalam riwayat hadis yang akan kita pelajari setelah ini, malahan Nabi SAW mendoakan Ahlul Bait. Yani sahibul bait yang telah mengundangnya. Ya. Ini sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Man sana'a lakum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang melakukan kebaikan bagimu, balas kebaikannya itu. Fa'ilam tajid ma tukafi'unahu fadu'u lahu. Kalau seandainya kamu tidak mendapatkan apa yang bisa yang kamu balas kebaikannya, maka doakan dia sekali aja, jazakallah khair aja. Tidak, sampai-sampai doa kita ini sudah berimbang dengan pemberiannya. Ya. Seorang sahabat Rabi'ah, pada satu malam dia dengan Nabi SAW, pada suatu hari dia bersama Nabi SAW, lalu dia tuangkan air wudhunya Rasulullah sehingga dia berwudhu. Kebutuhannya diberikan oleh Rabi'ah. Setelah itu apa kata Nabi? Sal, minta Allah. Lalu sahabatnya mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepadamu bisa menemanimu dalam surga. Qala awal ghairi dhalik. Apakah ada yang lain? Qala huwa dhak. Cuma itu. Jadi kita lihat Nabi setelah diberikan kepadanya sebuah pelayanan kebaikan, Nabi ingin memberikan mukafa'ah, balasan yang baik kepada orang tadi. Sehingga dia Nabi minta Allah. Mungkin boleh jadi dia minta dunia, boleh jadi. Ya, apa saja. Akan tapi dunia apalah nilainya dibandingkan dengan akhirat. Lalu dia meminta kepada Nabi, aku mohon kepadamu untuk bisa menemanimu di dalam surga. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku atas dirimu untuk memperbanyak sujud. Apa sujud ini? Sholat. Sholat sunat. Perbanyak sholat sunat. Sholat sunat yang paling sedikit adalah 2 rakaat, kecuali witir. Sholat sunat witir yang paling sedikitnya 1 rakaat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Bisa, termasuk doa. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa supaya diundang makan, tapi dia berpuasa, maka doakan. Fasalli. Ada yang mengatakan memahami sholat, sholat di tempat itu. Namun pendapat yang lain mengatakan makna sholat itu adalah doa. Mengerjakan sholat di tempat itu adalah bentuk doa dan kesejukan. Apalagi tadi disebutkan adalah orang yang soleh, seorang alim ulama, ya, orang yang disegani dengan ilmunya, itu memberikan kesejukan, ya, tapi bukan bertabaruk dengan gawat, dengan tubuhnya, dengan bekasnya, tidak. Berbeda dengan hadis sebelumnya, saya tidak bacakan, ya, dari apa yang komentar oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar salah satu yang di dikritisi adalah memandang boleh bertabaruk dengan orang soleh. Itu jelas di dalam penjelasannya, termasuk dari Ibnu Hajar. Ya. Puasanya bertabaruk dengan seseorang hanya dengan Nabi, dengan zawatnya, dengan tubuhnya, dengan athar, dengan bekas yang pernah dipakai oleh Nabi, boleh bertabaruk. Ya. Bertabaruk dengan rambut Nabi boleh, tapi bukan apa yang viral sekarang, ya. Nabi SAW setelah beliau bertahallul, beliau suruh membagikan rambutnya. Tapi sekarang mana bukti konkret yang menyatakan bahwa rambut yang dibawa itu adalah rambut Rasulullah? Tidak ada bukti. Saya lihat juga di museum apa, di museum Turki itu, Turki Utsmani, kemarin itu saya lihat bahwa pedang ini, pedang Rasulullah, ini pedangnya Ali, pedang tidak sesuai dengan pedang yang dikarakterkan pedang Arab. Pedang Arab itu dia melengkung di depannya, berbeda dengan pedang Rum, pedang orang Romawi, lurus. Nah, maka susah juga kita mengatakan bahwasanya apa yang dinyatakan itu adalah betul-betul penyanyi Nabi. Ada lagi bajunya Fatimah. Walhasil, kalau betul-betul itu benar dari Nabi SAW, dari tubuhnya, boleh. Sahabiat ada yang ambil keringatnya Nabi SAW. Para sahabat kadu ayak tatilu, hampir mereka berebut untuk mendapatkan sisa wudunya Rasulullah SAW. Tubuh Rasulullah adalah suci hanya untuk Nabi. Ada pun orang-orang kita-kita ini enggak ada. Walaupun dia keturunan Nabi, dia anggap dia keturunan Nabi, ya, tidak bisa dikiaskan kepada Nabi. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi saya melihat di sini adalah tempat tabrik, yakni seorang soleh mendoakan keberkahan. Ya, kalau doanya boleh dengan dia mengerjakan sholat di sana. Dan ini juga adalah merupakan kesejukan yang diberikan kepada orang punya rumah yang mengundangnya. Wallahu ta'ala. Baik, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.